السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، terakhir kita bahas tentang merubah ayat قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya merasa tidak puas dengan Al-Quran, maka mereka ingin agar didatangkan Al-Quran yang lain. I'ti bi Qur'anin ghairi hadha, datangkan Al-Quran yang tidak seperti ini, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Au badilhu, atau rubah, ganti. Ini dijawab oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntun oleh Allah untuk menjawab. Kemudian tentang yang tadi sudah kita bahas ya, tentang Al-Quran ini ucapan Rasul Karim, muncul subhat dari ayat ini, surah At-Takwir. Innahu laqawlu rasulin karim, sungguh Al-Quran ini adalah ucapan Rasul, ucapan Rasul yang mulia. Subhat yang muncul dari ayat ini, kesalahpahaman dari ayat ini adalah meyakini bahwa ucapan Nabi adalah Al-Quran, bukan apa yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan seterusnya. Tidak, apa yang menjadi sabda-sabda Nabi itu ada di Al-Quran. Mana dalil? Innahu laqawlu rasulin karim, Al-Quran itu adalah ucapan Rasul yang mulia. Berarti ucapan Nabi itu ya Al-Quran itu. Mereka salah faham dengan ayat ini. Mereka tidak tahu bahwa yang dimaksud ayat ini adalah, yang dimaksud Rasul dalam ayat ini adalah, adalah siapa? Jibril. Jibril. Maka muncullah satu firqah, dan lumayan banyak di negeri kita ini, tapi walillahilham semakin lama semakin sedikit. Ingkar sunnah. Dari mana tahu bahwa Rasul yang dimaksud adalah Jibril, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari ayat berikutnya, zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Rasul yang mulia tersebut mempunyai kekuatan. Kekuatannya luar biasa. Di mana adanya? Inda dzil 'arsyi. Di sisi zat yang memiliki arsy. Berada di sisi Allah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bukan di sisi Allah, di bumi, di muka bumi. Hidupnya di muka bumi. Ini pun sudah kita bahas. Kemudian tentang fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra. Ini pun sudah kita bahas bahwa yang akan dimudahkan menuju jalan kemudahan yaitu surga adalah apa? Yang memberi, yang bertakwa, yang membenarkan, yang mengimani. Gitu. Jadi ayat ini menolak anggapan kaum apa? Kaum Jabariyah yang menganggap bahwa manusia itu seperti kapas, seperti istilah kita seperti robot, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Ini dibantah oleh ayat ini. Siapa yang memberi, bertakwa, mengimani, maka kami mudahkan dia. Sebaliknya, yang bakhil, yang merasa cukup, yang tidak beriman, yang tidak mempercayai bil husna, kami mudahkan dia menuju jalan kesulitan yaitu neraka. Ini sekaligus jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan Umar. Ya Rasul, kalau masing-masing kita sudah ditentukan surga neraka, apakah kita tidak pasrah saja? Ini jawabannya. Jangan, tidak boleh pasrah. Bahwa kita semua, antum, saya, sudah dicatat oleh Allah masuk surga atau masuk neraka. Tapi itu urusan Allah. Urusan kita adalah beramal. Beramal. Beramal. Fakullukum muyassarun. Setiap kalian dimudahkan. Yang sudah dicatat oleh Allah pasti akan masuk surga, dimudahkan untuk sholat, mudah puasa, mudah baca Al-Quran, mudah mencari ilmu. Sebaliknya yang telah Allah tulis nanti akan masuk neraka, dimudahkan dia untuk berzina, untuk berjudi, untuk membunuh, untuk berbohong, untuk korupsi dan seterusnya. Nah, sementara sekarang ini kita bisa memilih. Mau sholat atau tidak, terserah kita. Mau bangun malam atau tidak, terserah kita. Mau berzina atau tidak, terserah kita. Kenapa kita tidak memilih yang baik? Sekarang kita lanjutkan tentang hudan dan busra. Salah satu sifat Al-Quran yang pertama hudan, petunjuk. Petunjuk apa di sini? Bagaimana melakukan ketaatan kepada Allah? Di mana Allah berada? Apa yang Allah benci? Apa yang Allah sukai? Ini hudan. Hidayah. Berarti hidayatul bayan. Hidayatul bayan dengan kata lain apa? Ilmu. Hidayatul bayan dengan kata lain ilmu, bukan hidayatul taufiq. Kalau hidayatul taufik betul-betul pertolongan Allah, yang malas sholat, yang kerjaannya mabuk berjudi, tiba-tiba sekarang menjadi rajin sholat. Kenapa? Karena dia mendapatkan hidayatul taufik, bukan hidayatul bayan. Kalau hidayatul bayan ilmu tadi, berapa banyak orang yang berilmu tahu tentang wajibnya sholat berjamaah, tapi dia tidak sholat. Ini hidayatul bayan dia dapat, hidayatul taufik dia tidak dapat. Yang dimaksud hudan, Al-Quran sebagai hudan di sini adalah hidayatul bayan. Karena hidayatul taufik tidak terlihat. Hidayatul taufik betul-betul rahasia. Dan kita akan tahu setelah terjadi. Ya. Yeah. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, ini orang-orang yang mendapatkan hidayatul taufik di zaman Nabi. Yang tidak mendapatkan hidayatul taufik siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab tahu hidayatul bayan? Iya. Cara sholat seperti apa? Cara tawaf seperti apa? Sebagian orang kafir Quraisy tahu. Kan melihat Nabi sholat. Kan sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat belum? Sudah. Sudah dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Belum ada subuh, belum ada duhur, belum ada asar, belum ada maghrib. Ya. Ah, berarti sedikit banyak Abu Jahal, Abu Lahab tahu hidayatul bayan. Punya hidayatul bayan. Yang tidak dimiliki oleh Abu Jahal, Abu Lahab adalah hidayatul taufiq. Tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka sampai mati kafir. Belum sempat mengucapkan syahadat. Ini sifat Al-Quran adalah hudan. Hidayatul bayan. Wabushra, kabar gembira. Kabar gembira. Untuk siapa? Lil muslimin. Nah. Kabar gembiranya untuk siapa? Untuk muslimin. Hudan tadi, hidayah tadi untuk siapa? Untuk muslimin. Nah, semakin jelas bahwa yang dimaksud adalah hidayatul bayan. Karena yang akan mendapatkan manfaat dari ilmu kan hanya kaum muslimin. Kaum kafirin tidak mendapatkan manfaat dari hidayatul bayan. Antum pernah dengar kaum orientalis, nah barangkali ya, banyak dari mereka itu yang tahu tata cara sholat Nabi, bagaimana sirah Nabi, hadis-hadis mereka pelajari, mereka tahu cara ruku, cara sujud, cara tayamum, cara tawaf, cara sa'i. Mereka ini belajar tentang Islam sekedar untuk tahu saja. Mereka mengatakan kami sekedar tahu ya, ilmu saja. Tapi tentu ada sesuatu di balik itu. Dan itu terlihat sekali. Apakah mereka mendapatkan manfaat dari ilmunya itu? Tidak sama sekali. Nah, tidak ada iman. Ah, maka disebutkan di sini hudaw wa busyara lil muslimin. Petunjuk, kabar gembira khusus untuk kaum muslimin. Yang non muslim tidak. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Sungguh kami tahu, kata Allah, bahwa mereka mengatakan, menuduh bahwa yang mengajarkan Al-Quran kepada Muhammad adalah bashar. Apa bashar? Manusia. Jadi menurut mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat Al-Quran, dapat ilmu itu yang ngajarin siapa? Manusia. Bashar. Ah, di sini beliau bahas kenapa memakai lafaz walaqad na'lamu. Bukan laqad alimna. Kami telah tahu. Tapi kami tahu atau kami akan tahu secara kaidah bahasa. Kenapa menggunakan fi'il mudhari' bukan fi'il madhi? Kata beliau, li'anna qawlahum hadha yatajaddad. Ucapan mereka ini mengandung arti terus ya, baru ya, yatajaddad. Fa kana at-ta'biru bil mudhari' aula min at-ta'bir bil madi. Dalam hal ini memakai fi'il mudhari' lebih fasih, lebih pas daripada memakai fi'il madi. Li'annahu law qala laqad 'alimna latubadiru ila dhihni ba'dhin nas anna al-ma'na 'alimna annahum qalu dhalika sabiqan la annahum yastamirruna 'alayh. Kenapa lebih fasih menggunakan fi'il mudhari bukan fi'il madi? Menunjukkan bahwa kan seolah Allah taunya ini sekarang. Dengan menggunakan fi'il mudhari seolah kemarin-kemarin Allah tidak tahu. Taunya sekarang. Ya. Tentu ini keliru. Sebelum Abu Jahal Abu Lahab lahir, Allah sudah tahu bahwa Abu Jahal Abu Lahab akan mengatakan seperti ini. Innama yu'allimuhu bashar. Allah sudah tahu. Gitu. Kenapa Allah menggunakan fi'il mudhari' na'lamu bukan 'alimna? Ini justru menunjukkan bahwa Allah mengetahui dari dulu. Ya, jangan dibalik. Wa sababu nuzuli hadhihi al-ayah anna Quraisyan qalat. Sebab dari turunnya ayat ini itu karena ucapan orang Quraisy. Bagaimana ucapan orang Quraisy? Inna hadzal Qur'an alladhi ya'ti bihi Muhammadun laisa min 'indi Rabbi. Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad ini bukan dari Tuhannya, bukan dari Allah. Wa innama huwa min syahsin. Itu dari seseorang. Ini menunjukkan bahwa Abu Jahal Abu Lahab menerima Allah apa tidak? Menerima. Memuliakan, menghormati, menyembah Allah? Ya. Yang ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah. Kalau Allah mereka terima. Mereka selama ini menyembah Allah. Mereka selama ini memuliakan, menghormati Allah dengan cara yang salah. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, kalau meluruskan kesalahan mereka. Kata Nabi, kalau kalian mau mendekatkan diri kepada Allah, menyembah Allah langsung. Tidak usah pakai perantara Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ini yang ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab. Ya. Yang ditolak oleh Abu Jahal Abu Lahab di sini. Di sini Abu Jahal Abu Lahab menuduh Nabi mendapatkan ilmu itu dari syakhsin. Dari seseorang. Yu'allimuhu wa yaqussu alaihi min qasasil awwali. Muhammad diberitahu oleh seseorang begini, begini, begini, begini. Kisah-kisah terdahulu. Hal-hal yang diberitahukan kepada Nabi yang Abu Jahal Abu Lahab tidak tahu. Sementara Muhammad diberitahu oleh orang-orang itu, lalu Muhammad mengatakan kepada kami, ini dari Allah, ini dari Allah. Muhammad dusta, kata mereka. Idda'au annahu kalamul bashar. Mereka menuduh bahwa Al-Quran ini ucapan bashar, ucapan seorang manusia. Wal ajibu annahum yadda'una annahu kalamul bashar wa yuqalu lahum u'tu bimithlihi wa la yastati'un. Tetapi anehnya ketika Allah tantang mereka, kalau kalian ragu bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah, coba bikin satu ayat. Silahkan bikin satu ayat. di keterangan lain, di ayat lain satu surat. Di hadis yang lain satu ayat, cukup satu ayat. Kalau memang kalian ragu, kalau bikinan manusia, kalian juga manusia, berarti bisa dong. Kenapa cuma satu manusia yang bisa? Ah, coba bikin. Bikin satu ayat. Dan tidak sanggup mereka. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah para penyair, para pujangga, para seniman dalam hal kalimat syair. Luar biasa. Ya. Yeah. Maka Allah turunkan Al-Quran mengalahkan seluruh syair yang ada. Dan begitulah para nabi, para rasul diberi mukjizat sesuai dengan keadaan masyarakatnya. Ketika masyarakat Nabi Musa itu masyarakat yang gemar dengan sihir. Luar biasa ilmu sihir di zaman Nabi Musa. Maka Allah berikan mukjizat besar kepada Nabi Musa, mengalahkan semua bentuk sihir. Begitu pula di zaman Nabi Isa. Ketika masyarakat di zaman Nabi Isa itu sangat menyenangi, menyukai ilmu kedokteran. Ya, menyembuhkan penyakit. Maka Allah berikan mukjizat besar kepada Nabi Isa, bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, yang belang, cacat, tidak mungkin sembuh, bisa disembuhkan oleh beliau. Bahkan membuat burung dari tanah liat lalu ditiup oleh Nabi Isa dan menjadi betul-betul burung bisa terbang. Bahkan puncaknya beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat Al-Qur'an yang luar biasa bahasanya. Fasih, menakjubkan, luar biasa. Kenapa? Karena beliau hidup di tengah-tengah para pujangga, para penyair yang luar biasa syair-syair mereka, sampai ada perlombaan syair di pasar Ukaz itu. Diperlombakan di situ dan ditempelkan, diabadikan. Yang menang, yang paling bagus. Semuanya tidak ada apa-apanya dibanding dengan kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Takjub mereka, termasuk Abu Jahal Abu Lahab. Takjub dan merasa nikmat sekali mendengarkan bagaimana lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada kisah malam-malam antara Abu Jahal Abu Lahab, mereka berdua saling malu. Ya. Karena sembunyi-sembunyi ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang luar biasa hobi terhadap syair, kalimat-kalimat yang bagus sesuai kaidah bahasa Arab, maka mendengar Nabi melantunkan ayat-ayat yang luar biasa dan itu bahasa Arab. Dan Abu Jahal Abu Lahab tahu tentu yang bagus dengan yang tidak bagus. Tahu Arab, Quraisy, kaidah bahasa Arab tahu persis Abu Jahal Abu Lahab. Maka bisa membedakan. Kalau kita malah enggak bisa, ya kan? Kalau yang enggak hafal ayat Al-Qur'an, ini ayat apa hadis, enggak bisa bedakan. Ya. Ini ayat apa tulisan di Quran, enggak bisa bedakan, ya kan? Karena enggak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Abu Jahal Abu Lahab tahu. Luar biasa bahasa yang keluar dari lisan Nabi ketika melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini yang membuat mereka penasaran. Ya. Yeah. Mendengar sekali, dua kali, ingin mendengar lagi. Sampailah satu malam Abu Jahal ingin mendengarkan itu. Ya, bersamaan dengan Abu Lahab. Ya. Sembunyi-sembunyi ya, mindik-mindik, tahu mindik-mindiknya. Akhirnya ketemu itu. Dua-duanya mempunyai niat yang sama, ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dasar Allah tidak berikan hidayah, ya sampai mati mereka berdua berada dalam kekafiran. Kalau Allah berikan hidayah, baru baca satu ayat langsung tertarik. Seperti Umar, ya kan? Mendengar surat Toha, ya, langsung tertarik dan beriman. Ini menunjukkan bahwa iman dan tidak itu ada di tangan Allah. Hidayah dari Allah. وَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ إِفْتِرَاءَهُمْ هَذَا بِكَوْلِهِ تَعَالَى. Allah bantah, dan beginilah adanya. Nabi tidak pernah membantah sampai Allah sendiri yang membantah. Jadi ketika ada cacian, hujatan, makian, Nabi diam. Allah yang membantah, membalas. Ini salah satunya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Bahasanya orang yang mereka tuduh. Jadi mereka akan menuduh bahwa Nabi itu ada yang ngajarin, disebut di situ. Nah, yang ngajarin itu a'jami. A'jami itu, a'jam itu pada dasarnya non Arab, tapi bisa juga orang Arab tapi tidak fasih. Bahasanya tidak fasih. Kan kita tahu tidak semua orang kalimatnya fasih. Sama-sama orang Indonesia, lahir di Indonesia, dari kecil bahasa ibunya bahasa Indonesia, tapi ada yang fasih, ada yang tidak fasih. Ada yang kalimatnya enak didengar, ada yang enggak enak. Ya. Begitu pula dalam bahasa Arab. Apakah semua orang Arab yang dari kecil bahasa ibunya bahasa Arab pasti ketika ngomong bahasa Arab pasti fasih, pasti enak didengar, enggak mungkin salah? Tentu tidak seperti itu. Ya. Nah, orang yang dituduh ngajarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dituduh oleh Abu Jahal Abu Lahab ini, itu a'jamiyun. Ucapannya tidak fasih. Bukan penyair, bukan pujangga gitulah gampangannya. Sementara Al-Qur'an luar biasa. Mengalahkan ribuan penyair, ribuan pujangga. Ya. Yeah. Falisanu hadzal ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun la yafsahu bil kalamil arabi. Ucapan manusia yang dituduh oleh Abu Jahal Abu Lahab ngajarin ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak fasih dalam berbicara bahasa Arab. Wa ammal Qur'anu fa inna Allaha qala fi وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِينٌ. Sedangkan Al-Quran ini betul-betul lisan Arab, betul-betul bahasa Arab, mubin, jelas. بَيِّنٌ فِي نَفْسِهِ مُبَيِّنٌ لِغَيْرِهِ. Jelas, terang, dan bisa menerangkan. Karena banyak orang yang jelas, tegas, terang, tapi dia tidak bisa menerangkan. Gitu. Gimana dek, faham? Faham. Gimana mas, faham? Faham. Ditanya bisa jawab. Suruh nerangin sama yang lain, gak bisa dia. Gak bisa dia. Dia sendiri faham. Adakah orang seperti itu? Ada. Ada. Ya. Ditanya tahu, faham. Dilepas dia tahu. Dia melakukan ini, beliau tahu, faham. Tapi begitu dia disuruh untuk merangkan kepada orang lain, dia enggak sanggup. Ya, yang diterangkan enggak faham. Itu karena kalimatnya tidak fasih. Al-Qur'an tidak seperti itu. Al-Qur'an itu tegas, jelas, dan terang, dan sanggup memberikan keterangan kepada yang lain. Ya, ini maksud lisanun arabiyun mubinun. bayyinun fi nafsihi mubayyinun li ghairihi. Inilah Al-Qur'an. Sama dengan yang kemarin kita bahas, turunnya hak, isinya hak. Di dalam Al-Qur'an ada dua hak, ada dua kebenaran. Pertama, turunnya hak betul-betul diturunkan dari Allah oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak yang kedua, isinya, isinya betul-betul hak. Ada dua hak. Ya. Itulah makna dari wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Turunnya hak, isinya juga hak. Fal Qur'anu kalamun arabiyyun wa huwa afsahul kalam. Kaifa ya'ti min hadzal rajulil a'jami alladhi lisanuhu la yafsahu bil kalam. Al-Qur'an yang betul-betul murni bahasa Arab fasih, bagaimana diajarkan oleh seseorang yang tidak fasih bahasa Arabnya? Wallahu a'lamu bima yunazzil. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbik. Ini syahidnya. Ini yang semakna dengan ayat tadi. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Kemudian beliau sedikit mengkritik, menambah ya. Dan ini biasa. Murid mengkritik gurunya dalam beberapa hal, ini hal yang biasa. Pensyarah mengkritik muallif, hal yang biasa. Apa yang dikritik oleh beliau? Lebih tepatnya menambah ya. Kalimat berikutnya, ayat berikutnya tidak dibawakan oleh muallif. Ya, terusan dari ayat tadi. Padahal ini penting kata beliau. Kata Syekh Utsaimin. Saya bacakan. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Ini menakjubkan kalimat ini. Ini dijelaskan oleh beliau bahwa orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dia tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat itu. Walaupun dia membaca, walaupun dia tahu. Berapa banyak manusia, kaum muslimin, yang tahu, tahu ini, tahu ayat ini, tahu, tapi dia tidak mengambil manfaat dari itu. Dia tahu hadis tentang jenggot, dia tahu ya, tapi dia potong jenggotnya ya. Bahwa ayat tentang hijab dia tahu, ayat-ayat tentang jilbab dia tahu, tapi dia bilang jilbab tidak wajib, keluarganya tidak disuruh memakai jilbab, tidak mendapatkan manfaat. Persis seperti apa yang ada di ayat ini. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, la yahdihimullahu, Allah tidak akan berikan hidayah. Maka imani, ini menunjukkan bahwa mereka tidak ada iman. Imani dulu ya, iman, iman, iman, walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, walaupun jauh dari logika kita, seperti yang waktu itu kita bahas, matahari tenggelam, kemana tenggelamnya matahari, kata Nabi, masih ingat? Kemana tenggelamnya matahari, kata Nabi, matahari itu tenggelam, ngilang, itu kemana? Sujud di bawah arsy. Ketika kita yakin bahwa hadis ini sahih, betul-betul sabda Nabi, maka imani, jangan ditolak. Walaupun secara logika enggak masuk akal, karena sebetulnya matahari tenggelam itu cuman apa? Cuman kelihatannya doang, ya kan? Kelihatannya doang dari kita tenggelam. Bagi saudara-saudara kita yang ada di Medan misalnya, Aceh misalnya, sudah tenggelam belum? Belum. Kok Nabi bilang sujud di bawah arsy? Ah, itu dia. Imani. Ini Nabi yang bersabda, utusan Allah, berarti Allah sendiri yang mengatakan. Ketika matahari tenggelam, menurut mata kita, dia sedang bersujud di bawah arsy. Kita enggak faham kan? Enggak masuk logika kita, orang enggak tenggelam. Enggak pernah matahari itu hilang, selalu ada. Hanya kita aja enggak ngelihat, ketutup oleh apa? Ujung bumi kan begitu. Nah, imani saja. Sudah percaya saja. Kalau itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu banyak sekali. Sahabat sudah diuji. Wabil khusus peristiwa Isra Mi'raj diuji para sahabat. Nah, para sahabat lulus. Nah, maka mestinya kita lulus. Nah, ketika kita imani bahwa ini dari Nabi pasti benar, setelah itu boleh kita memahami. Dan ini sudah diterangkan oleh para ulama. Ya. Yeah. Pernahkah matahari itu berada sejajar dengan arsy? Pernahkah? Ya enggak pernah. Pernahkah matahari itu di atas arsy? Enggak pernah. Berarti matahari itu kapanpun selalu di bawah arsy. Salah apa tidak sabda Nabi? Ya tidak salah. Nah, pertanyaan selanjutnya, pernahkah matahari tidak sujud kepada Allah? Tidak pernah, matahari selalu sujud. Itu maksudnya. Jadi setiap saat, setiap detik, matahari itu sujud. Matahari itu di bawah arsy. Dan tepat sebagaimana yang kita tahu, setiap saat, setiap detik, matahari pasti ada tenggelamnya. Sekarang kan sudah agak lama bagi kita. Mungkin sejam yang lalu matahari terbit. Ada enggak saudara-saudara kita yang sedang melihat matahari terbit sekarang ini? Ada. Ya, 10 menit kemudian ada saudara-saudara kita yang sedang melihat matahari terbit? Ada. Ya, 5 menit kemudian. Ini menunjukkan bahwa matahari selalu sujud di bawah arsy. Itu pemahamannya. Kalau belum bisa memahami seperti itu, imani saja dulu. Bahwa itu firman Allah, bahwa itu sabda Nabi, tidak mungkin salah. Pasti benar. Ya. Maka diancam di sini, walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih, siapa yang tidak mau mengimani dengan ayat-ayat Allah. Belajar, tapi tidak sesuai logika, tolak. Belajar, sesuai logika, terima. Seolah dia yang menjadi hakim Al-Quran. Al-Quran tidak menghakimi dia. Padahal dia sering berdoa, waja'alhu li imaman, jadikan Al-Quran itu imam kami. Ini kebalik. Al-Quran dibikin makmum, dia imamnya. Maka kalau tidak sesuai hawa nafsu, tolak. Atau ditakwil, atau ditahrif. Ini firqoh-firqoh yang ada. Beda dengan Ahlus Sunnah. Walaupun beda, walaupun tidak masuk akal, kalau itu kata Al-Quran, kalau itu kata Nabi, sami'na wa ata'na. Innama yaftaril kadhibal ladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ula'ika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengadakan kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi mereka membuat kedustaan atas nama Allah, tidak mempercayai Al-Quran, dan mereka itu para pendusta. Fal hidayatu masdudatun alaihim, kata beliau. Hidayah itu tertutup dari mereka. Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka karena mereka tidak mengimani apa yang ada dalam Al-Quran. Wa mafhumul mukhalafati fiha, oleh karena itu mafhum mukhalafahnya adalah anna man amana bi ayatillah hadahumullah. Luar biasa ini. Orang-orang yang mengimani ayat-ayat Allah, maka Allah akan berikan hidayah. Gitu. contoh annana najidu man lam yu'min bil ayat, kita dapati orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, lam yahtadi li bayani wajhiha, misalnya kaifa yanzilullahu ila samai dunya wa huwa fil 'ulu, bagaimana Allah turun ke langit dunia, bagaimana, lihat dia tidak faham, dia tidak diberi hidayah, padahal ayatnya jelas, hadisnya jelas bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Atau ayat ke-77 dari suratul Kahfi yang juga sudah kita lewati, jidaron yuridu ayyan qadda fa'aqamahu, ada jidar, ada tembok yang ingin roboh, menginginkan roboh gitu. Jadi tembok itu punya keinginan, apa yang diingini oleh si tembok ini roboh gitu, lalu ditegakkan kembali oleh siapa, oleh Khidir. Mereka bertanya, mereka mengatakan, mana mungkin tembok ingin roboh, tembok kan enggak punya keinginan. Ahlus sunnah mengimani apa adanya. Allah yang mengatakan bahwa tembok itu ingin roboh. Ya. Apa bedanya tembok dengan langit? Kan sama-sama mati. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama enggak bernyawa, ya kan? Yang bernyawa kan hanya manusia, hewan gitu, yang kita tahu ya. Jin malaikat kan kita enggak lihat. Langit, bumi, kan enggak ada nyawanya. Tapi ingin, punya keinginan. Apa? Mau apa? Pengin apa? Pengin pecah. Ya. Langit itu ingin pecah, ingin memecahkan dirinya. Saat pertama kali mendengar Allah punya anak. Ya. Selama jutaan tahun belum pernah ada manusia mengatakan Allah Tuhan punya anak. Baru pertama kali orang-orang Nasoro mengatakan Allah punya anak. Demi pertama kali mendengar kalimat ini, langit itu ingin pecah, ingin runtuh, ingin meruntuhkan dirinya. Berarti semua punya kehendak. Maka jangan dipungkiri bahwa batu, air, tembok, langit, gunung, semua punya kehendak. Kehendaknya kan di tangan Allah, ya sama. Kehendak kita di tangan siapa? Tangan Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Apapun yang menjadi kehendak kalian, sebetulnya itu adalah kehendak Allah. Sama kan? Kehendak kita karena diawali oleh kehendak Allah. Tiba-tiba kita ingin umroh, enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba kita pingin anu. Siapa yang menuntun kehendak itu? Allah. Apa bedanya kita dengan batu, dengan langit, dengan gunung, dengan tembok tadi? Ini dia. Ahlus sunnah meyakini apa adanya. Maka diberi hidayah. Akhirnya bisa menjawab, oh begitu. Adapun yang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak diberi hidayah. Akhirnya mereka tolak sampai hari ini. Mereka takwil, mereka tahrif sampai hari ini. Tangan Allah ditakwilkan anu, wajah Allah ditakwilkan anu, Allah bersemayam di atas arus ditakwilkan anu, dan seterusnya. Itu mereka. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.